Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya kita sudah membahas tentang at-tariqul awwal atau at-tariqa al-ula dalam al-liyah. Ma mana tariqa al-liyah? Ada wasfun, ada hukum. Apakah wasfun ini illah untuk hukum atau tidak? Kalau dia illah untuk hukum berarti dia al-liyah, kalau tidak berarti bukanlah al-liyah, ya. Maka tariqa adalah turuq adalah al-liyah berarti cara yang kita pakai untuk mengetahui apakah wasfun itu illah untuk hukum atau tidak. Taib. Cara yang pertama apa? Nas. Nas terbagi dua. Qati' dan zahir. Kemudian, apa saja huruf lafaz untuk qati'? Kai dan li'ajli. Kemudian, lafaz untuk zahir. Lam, inna, dan ba. Taib. Sekarang kita akan masuk kepada at-tariq as-sani. At-tariq as-sani. Qala al-imam al-baydawi. As-sani al-ima'. Ma makna al-ima'? Makna al-ima' adalah ada wasfun, ada hukum. Tetapi tidak disebutkan bahwa wasfun itu adalah illah untuk hukum. Seperti dalam nas qati', dalam zahir yang mansusah. Di sini tidak disebutkan secara zahir dalam tidak secara qati', tidak secara zahir dalam nas. Tapi ada wasfun di sana. Maka al-ima' adalah ada dalam ta'rifnya disampaikan oleh Imam Isnawi di bawah. Qala al-Ibn al-Hajib al-ima' itu adalah an yaqtarina wasfun bi hukmin. An yaqtarina wasfun bi hukmin. Wasfun mengiringi hukum. Nah, ada wasfun, ada hukum. Laulam yakun huwa. Huwa kembali kepada? Wasfun. Laulam yakun wasfun au nadhiruhu. Mana nadhir? Misal. Amsal. Misal. Laulam yakun wasfun au nadhiruhu. Yang selain daripada wasfun. Dia sejenis wasfun juga. Ilahkah dia atau yang lain-lain. Laulam yakun huwa au nadhiruhu lita'lil. Maknanya apa lita'lil? Apa maknanya li ta'lil di sini? Laulam yakun huwa au nadhiruhu li ta'lil menjadi illiyah kepada atau menjadi illah kepada hukum. Laulam yakun huwa au nadhiruhu li ta'lil lakana ba'idan. Apa makna lakana ba'idan? Lakana iqtiranuhu bihi. Lakana iqtiranul wasfi bil hukmi ba'idan. Ma makna ba'idan? Ba'id dari faedah. Tidak ada faedahnya. Itu makna ima. An yaqtarinal wasfu wasfun bi hukmin law lam yakun huwa aw nadhiruhu li ta'lil lakana ba'idan aw lakana iqtiranuhu ba'idan. Tayib. Wa huwa khamsatu anwa'. Ada lima anwa'. Yang pertama adalah tartibul hukmi alal wasfi bil fa. Ada wasfun, ada hukum. Di antara wasfun dan hukum ini dipisahkan oleh fa. Terkadang wasfun di awal, hukum di akhir. Atau terkadang hukum di awal, wasfun yang di akhir. Di antara keduanya dipisahkan oleh fa. Maka fa ini masuk kepada salah satunya. Watakunul fa'u fil wasfi. Terkadang nih. Fa terkadang dia pada al-wasfi, terkadang awil hukmi. Itu dia. Jadi fa terkadang masuk kepada hukum, mana yang di awal? Wasfun. Dia jadi di sini tartibul hukmi alal wasfi bil fa. Jadi di antara wasfun dan hukum itu dipisahkan oleh fa. Fa akan masuk pada yang kedua. Maka kalau seperti yang pertama watakunul fa'u fil wasfi, maka apa yang pertama? hukum di awal, wasfun di akhir. Awil hukmi, mana yang di awal? Wasfun fil awal, hukum fil akhir, fil sani. Aw fi lafzi syari', terkadang fa itu masuk kepada lafaz syari'. Lafaz syari' maknanya adalah qaulullah, qaulur rasul. Awil rawi, rawi maknanya adalah rawi meriwayatkan dari Rasulullah, tapi lafaz dia saja dipakaikan di sana ada fa. Ya, baik, kita lihat contohnya. Jadi kesimpulan di sini adalah pembagiannya, fa terkadang masuk kepada hukum, terkadang masuk kepada wasfun, terkadang masuk dalam lafaz syari', terkadang masuk dalam lafaz rawi. Contoh, wa misaluhu wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma, ya kan? Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Ini fa masuk ke mana? Hukum. Lafaz syari' atau rawi? Nah, contoh ini adalah fa masuk kepada lafaz syari', masuk kepada hukum. Wasfunnya mana? Wasfunnya mana? Itu ada di situ, wasariqu wasariqatu. Itu wasfun. Hukumnya faqata'u. Baik. Apakah wasariqu wasariqatu ini menjadi ilah untuk hukum? Iya, secara ima. Kenapa? Ada hukum, ada wasfun. Kalaulah wasfun sariqah ini bukanlah menjadi ilah untuk hukum, maka diletakkannya sariqah di dalam lafaz tidak ada faedahnya. Itu makna daripada lakana iqtiranuhu bihi ba'idan. Berarti meletakkan lafaz sariqah di dalam lafaz tidak ada faedahnya. Itu lakana bihi ba'idan. Contoh kedua, la tuqarribuhu tiban. Dalam hadis sebelumnya kita sudah pernah bahas, fa innahu yuhsyaru yaumal qiyamati mulabbian. La tuqarribuhu tiban fa innahu yuhsyaru yaumal qiyamati mulabbian. Fa masuk kepada hukum atau kepada wasfun? Wasfun. Fi kalami syari' atau fi kalami rawi? Fi kalami syari'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama hilang ustazah. Baik. La tuqarribuhu tiban fa dakhilun fi al wasfi. Kalam syari' atau kalam rawi? Kalam syari'. Baik, contoh lain. Zana ma'izun farujima. Zana ma'iz farujima. Ma'iz berzina. Maka farujima. Fa masuk kepada hukum atau kepada wasfun? Hukum. Kalam syari' atau kalam rawi? Kalam rawi. Ini dia. Ada satu yang tidak ada contoh di sini. Mana? Wasfun? Kalam rawi. Fa masuk kepada wasfun dalam kalam rawi. Tidak ada contoh di sini. Tanya. Fir'aun masuk mukarrar? Fir'aun di bawah? Hadir kuliah? Dibaca doktoral? Ya, karena akhwat Indonesia sebutkan ini tidak masuk mukarrar yang bawah. Doktorah lampaukan yang ini. Nah, betul kan? Karena pembahasan ini Fir'aun serupa dengan pembahasan setelahnya nanti, sehingga ini dianggap tidak mukarrar. Baik, kita lampau ya, kita loncatkan. Contohnya di sini, saya sebutkan contohnya di sini. Kita ambil yang Fir'aun. Fir'aun, tarattubul hukmi 'alal wasfi yaqtadil 'aliyah. Kalau ada wasfun yang dikait yang di kalau ada hukum yang disebabkan oleh wasfun, maka dia yaqtadil 'aliyah. Perbedaannya dengan yang atas apa? Yang tartibul hukmi 'alal wasfi. Yang pertama bil fa. Di sini yang tada, yang tanpa fa. Nah, itu Fir'aun. Tapi nanti akan ada pembahasan tertibul hukmi tanpa fa juga ada. Ya, baik. Jadi ini di kata doktoral, ini tidak masuk dalam qarar. Jadi, an-naw'ul awal daripada al-ima adalah tertibul hukmi alal wasfi bil fa. Sampai di situ saja. Selesai. Baik, kita baca syarahnya. Aqulu, syarah Imam Isnawi. Al-ima'u kama qala Ibnu al-Hajibi huwa an yaqtarina wasfun bihukmin. Lau lam yakun huwa au nadhiruhu lit-ta'lil lakana ba'idan. Paham ya? Kemudian wa qala ghairuhu huwa ma yadullu ala 'illiyati wasfin li hukmin biwasitati qarinatin min al-qara'i. Ma yadullu ala 'illiyati wasfin li hukmin, tapi ada wasitah qarinah. Contoh kalau di atas apa qarinahnya? Huruf fa. Itu dia. Wa yusamma aidan bitanbih wa huwa ala khamsati anwa'. Yang pertama, tertibul hukmi alal wasfi biwasitatil fa wa huwa an yudhkara hukmun wa wasfun wa tadkhulul fa'u ala asani minhuma sawa'an kana huwa asani kana huwa apa asani ya sawa'an kana asani itu dia huwa al wasfu aw al hukmu wa sawa'an kana min kalam al syari' aw al rawi fahassala minhu arba'atu aqsam. Akhirnya kita dapatkanlah di sini ada 4 macam. Coba tanpa antum, tanpa lihat kitab. Apa sih 4 aqsam itu? Tanpa lihat kitab, jangan lihat ya. Jangan dilihat. Apa? Fahassala minhu arba'atu aqsam. Fa tadkhulu 'ala al-wasfi alal hukmi kalam syari'a kalam rawi. Baik, itu dia. Al awal an tadkhul al fa'u alal wasfi kalam syari'a ka qawli alaihi salatu wassalam la tuqarribuhu tiban fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbian. Masuk kepada hukum untuk pada wasfun. Wasfun an tadkhula alaihi fi kalamir rawi. Alaihi maknanya adalah ala alal wasfi. Tadkhulu alal wasfi fi kalamir rawi. Yang pertama, tadkhulu alal wasfi fi kalamir syari'. Yang kedua, tadkhulu alal wasfi fi kalamir rawi. Yang ketiga adalah asalis an tadkhula ala al-hukum fi kalamir syari'. Faqaulihi ta'ala wassariku wassariqatu faqata'u aydiyahuma. Arabi an tadkhula fa'u fi kalamir rawi kaqaulihi la an tadkhula alaihi hi kembali kepada hukum. Anta tadkhul al-fa'u al-hukmi fi kalami rawi kama kaqaulihi ar-rawi kaqauli rawi zana ma'izun farujima fala wala farqa fi kalami fi rawi bainal faqih wa ghairihi. Apakah disyaratkan rawi ini mesti faqih? Tidak, kita hanya mengambil riwayat dia saja, tidak mengambil hasil ijtihad dia. Maka tidak ada, tidak disyaratkan dalam seorang rawi itu mesti faqih. Cukup dia siqah, ya, fi kalamir rawi. Qala al-Imam Ar-Razi, "Wala syakka anna al-warid fi kalamish syari' aqwa fil 'aliyah." Kalau ada dukhulul fa 'ala al-wasfi atau dukhulul fa 'ala al-hukmi fi kalamish syari' itu aqwa fil 'aliyah daripada fi kalamir rawi. Ya, paham ya? Dan waqala wa yushbihu an yakun, serupa dengan itu juga taqdimul illah aqwa min aksihi min ta'khirihi. Mana yang tercontoh di atas, mana yang taqdimul illah alal hukum? Kita ada 3 contoh, mana yang dia taqdimul illah alal hukum? Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Taqdimul illah aqwa fil hukmi min aksihi. Tadi ya. Kita sempat tinggalkan sebelumnya fa in qila di halaman sebelumnya. Ingat? Iya. Iya, belum dibahas? Ya kan? Coba kembali ke fa'in qila di pembahasan al-zahir dalam jenis ima. Fa'in qila, ini pembahasannya ya. Ini tentang zahir dalam jenis ima. Jumpa. Nah, fa'in qila. Ini kemarin kita tinggalkan. Kenapa kita tinggalkan? Karena pembahasan fa'in qila ini masuk dalam jenis ima. Nih, yang kita bahas sekarang. Fa in qila, ini kemarin contohnya apa? La tuqarribu tiban fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbian, ya kan? apa syawahid ilahnya di syawahid dan tariqa ilahnya di sini? Yang pembahasan kita tentang zahir. Apa syawahid atau tariqa ilahnya apa di sini? La tuqarribuhu tiban fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah. Mulabbian. Apa dia? Tariqa ilahnya apa? Pertanyaannya adalah apa tariqah ilahnya apa? Tariqah li turuqul ilahnya apa? Inna. Kenapa inna masuk dalam makna lafaz nas zahir, ya kan? Contoh adalah inna. Fa innahu. Nah, innahu itu dia. Nah, ketika membahas tentang ima yang tadi kita bahas, beliau contohkan kembali kepada la tuqarribu tiban fa innahu yuhsyaru yaumal qiyamati mulabbian. Dalam ima hurufnya apa? Fa. Ah, di situ ada fa inna. Makanya coba kita lihat fa in qila. Ketika berbicara tentang zahir, hazal kalam mukhalifun lima sayati fi naw'il awal minal ima. Fa innahu qad massala lahu huwa wal imam bi hadzal misal. Contohnya sama hadis ini. Jadi seolah di sini ada muskilah. Muskilah maksudnya apa? Ini untuk imak kah atau untuk zahir? Contoh ini. Nah, dijawab oleh Imam Baydawi, annal misal fihi jihatan. Contoh ini bisa dipakai untuk dua arah. Untuk zahir, untuk imak. Min jihatin tadullu ala ta'lil bis sarih, yaitu nas zahir. Dengan lafaz inna. Yang kedua, wijhatun tadullu alaihi bil ima wahia tarattubul hukmi alal wasfi bi alfa fasahat tamsilul bihi lin nasi taratan walil imai taratan ukhra. Itu dia, kelas. Kita lanjutkan. Paham ya? Nah, al-ima bil fa tadi. Al-ima khamsatu anwa. Kita sudah masuk yang pertama, yakni tartibul hukmi alal wasfi bil fa. Ada empat macam, dakhal alal fa, alal wasfi, alal hukmi, alal wasfi fi kalami syari', alal wasfi fi kalami rawi, alal hukmi fi kalami syari', alal hukmi fi kalami rawi. Baik. Kita masuk yang setelahnya, as-sani. Kelas, selesai masalah ini. Itu furu'un, itu sudah bab yang tadi. Ya. Masuk ke halaman 846, Toba Ibnu Hazam. Was qala as-sani. Semua jumpa? Qala as-sani. Ma mana as-sani di sini? An-naw'u as-sani min al-ima. An-naw'u as-sani min al-ima. As-sani, lihat yang pertama tadi ada wasfun, ada hukmun dipisahkan oleh huruf fa. Yang kedua, an yahkuma aqiba ilmihi bisifatil mahkumi alaihi. Apa fa'il yahkuma? Siapa yang menghukum? Asy-syari', Allah ataupun Rasulullah. An yahkuma asy-syari'u aqiba ilmihi bisifatil mahkumi alaihi. Dalam contoh yang kedua ini, hukum dan wasfun tidak disebutkan dalam satu lafaz. Tidak disebutkan dalam satu lafaz, tapi hukum dikeluarkan setelah Rasulullah tahu apa yang terjadi kepada pada mahkum alaihi. Maksudnya illah apa yang telah dia lakukan? Sebab apa yang telah dia lakukan sehingga akan ada hukum itu dia. Lihat, sifat ataupun ilah tersebut tidak ada pada lafaz, tapi terjadi di luar lafaz. As-sani an yahkuma aqiba ilmihi bi sifatil mahkum alaihi ka qawlil a'rabi. Seorang Arabi mengatakan, waqa'tu ya Rasulullah ala ahli fi nahari Ramadan, katanya. Ya Rasulullah, waqa'tu ala ahli fi nahari Ramadan. Faqala a'tiq raqabah. Apa perkataan Rasulullah? Itu saja, a'tiq raqabah. Ya Rasulullah, saya telah berhubungan dengan istri saya pada siang hari Ramadan, kan haram. Kata Rasulullah, fa'atik a'tiq raqabah, maka bebaskanlah hamba saya. Nah, seolah-olah di sini antara ya Rasulullah waqa'tu fi rasafi fi ala ahli fi nahir Ramadan, itu kan bukan lafaz dalam hukum. Tidak juga satu lafaz dalam keluarnya hukum, tapi dia adalah illah mustaqillah yang di luar lafaz. Kapan diketahui? Setelah Arabi tadi bertanya kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, a'tiq raqabah, seolah-olah mengatakan, nih, iza waqa'ta fa'atiq. Ya kan? Itu dia maksudnya. Li'anna, ini dia, li'anna salahiyyata jawabihi. Lihat. Rasulullah menjawab, a'tiq raqabah. Kira-kira jawaban Rasulullah ini atas apa? Apakah pertanyaan seorang Arabi atau dia tidak ada hubungan dengan Arabi tadi? A'tiq raqabah, jawaban Rasulullah ini, apakah dia jawaban terhadap pengaduan Arabi atau dia tidak punya hubungan sama sekali dengan perkataan Arabi? Dia punya hubungan dengan Arabi, merupakan jawaban terhadap pertanyaan Arabi, ya kan? Li'anna salahiyyata jawabihi tughallibu kaunahu jawaban laha ailis sifah. Sifah yang tadi ada pada Arabi. Dia kan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah waqa'tu ala ahli fi nahar Ramadan. Ini adalah sifat. Sifat dalam makna illah, ya kan? Nah, hazal jawab yang disampaikan Rasulullah, a'tiq raqabah, hazal jawab salih. Jawaban ini tidak salah dan dia salih. Salihnya kenapa? Salihun an yakuna jawaban lis su'al. Ya kan? Kalau memang dia jawaban lis su'al, berarti dia punya hubungan illiyah. Kalau dia punya hubungan illiyah, berarti al-wasfu yang diketahui oleh Rasulullah tadi adalah illah sebab keluarnya hukum, ya. An li'anna salahiyata jawabihi tughallibu kaunahu jawaban laha wa su'al mu'adun fihi. Maka pertanyaan tadi dikembalikanlah kepada jawabannya pada jawaban Rasulullah, wasu'al mu'adun fihi, yani fil jawab. Karena tidak mungkin jawaban ini jawaban Rasulullah ini adalah hubungannya kepada perkataan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan masalah. Atau kita sebutkan juga bahwa sifat yang disampaikan oleh sahabat Arabi tadi, al-Arabi, tidak punya hubungan dengan perkataan Rasulullah, tapi hubungannya nanti kepada perkataan yang lain. Juga tidak mungkin. Kenapa? Yang terjadi pada waktu itu adalah sahabat mengatakan, mengadu, Rasulullah menjawab. Maka jawaban Rasulullah ini, salihun liyakuna jawaban lissifah atau lissu'al, wassu'al mu'adun fil jawab. Itu dia. Takdiran. Kenapa dia sebut takdiran? Rasulullah tidak mengatakan, waqa'ta al-jawab fa'atiq raqabah, tidak kan? Tapi Rasulullah katakan fa'atiq raqabah saja, selesai. A'tiq raqabah. Izan takdiran maknanya kita memang mentakdirkan bahwa jawaban ini adalah perkataan Rasulullah ini adalah jawaban untuk pertanyaan al-A'rabi. Kalau memang demikian, al-wasful ladzi qalahu al-A'rabi au ishtaka bihi ila Rasulillah adalah jawab untuk adalah illah untuk keluarnya hukum a'tiq raqabah, faltahaqa bil awal. Izan faltahaqa bil awal, mana faltahaqa bil awal? Contoh ini sama dengan contoh sebelumnya, atau nau' yang kedua ini sama dengan nau' yang pertama dari ima. Apa nau' pertama dari ima? Tartibul hukmi alal wasfi bil fa. Walaupun di sini tidak ada fa-nya, tapi tetap dia tartibul hukmi alal wasfi. Ya, berarti terjadi illiyah. Wasal faltahaqa bil awal fit tartib. Yani fit tartibil hukmi alal wasfi. Itu maksud fit tartib di sini, at-tartib. Itu maksud daripada al awal. Faltahaqa bil awal fit tartibil hukmi. As-salis, yang ketiga. Nak salis daripada ima. An yadhkura wasfan. lau lam yu'assir lam yufid. Ada lafaz, yaitunya ada wasfun bersama lafaz. Kalau contoh nomor dua tadi tidak bersama lafaz. Di sini ada wasfun, ada hukum dalam lafaz yang sama. Kemudian kalau wasfun ini tidaklah menjadi illah atau tidak menjadi mu'assir kepada hukum, berarti dia tidak ada faedahnya disebutkan. Contoh perbedaan dengan no' awal apa? Ada fa. Perbedaan dengan no' sani apa? No' sani tidak disebutkan dalam lafaz sifatnya. Sekarang dia disebutkan bersama hukum. Nah, kalau wasfun itu tidak menjadi mu'assir kepada hukum, maka penyebutan wasfun itu min ghairi fa'idah. Masal, apakah ada kalam Allah, kalam Rasulullah min ghairi fa'idah? Hah? La, mafish. Muhal, ya. Asalis an yadhkura wasfan law lam yu'assir lam yufid. Lam yufid. Law lam yu'assir lam yufid. Berarti dia abas, itu lam yufid maknanya. Kalau dia lam yu'assir berarti lam yufid. Lam yufid maknanya adalah abas. Abas fi syar'i mamnu'. Ha? Abas? Mana abas? Abasa, mana abasa, bukan abasa. Sia-sia. Abasun, bisa. Ya? Bisa. Abasun, berarti dia sia-sia. Kalau sia-sia, berarti la hadha muhal fi syarifi kalamillah wa kalami rasulillah. Contohnya apa? Yang sudah ma'ruf kita dengar, kita ulang-ulang. Innaha minat tawafina wa tawafati alaikum. Ada wasfun. Hukumnya apa? Rasulullah dakhala ala kan dia imtana'a Rasulullah min qaumin fihim kalbun. Rasulullah tidak mau masuk ke di tempat ke orang-orang di sana ada anjing. Lakin dakhala ala qaumin fihi hirratun. Ketika ada kucing Rasulullah masuk saja. Nah, ada wasfun setelahnya. Dari mana ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mana'ta min qaumin fihi kalbun wa dakhalta ala qaumin fihim hirratun?" Kata Rasulullah, innaha minat tawafina alaikum watawafat. Ini wasfun. Apakah wasfun ini menjadi mu'assir kepada dukhulir rasul ala qawmin fihim hirra? Berarti Rasulullah mengatakan innaha minat tawafin alaikum tidak ada faedahnya? Apakah innaha minat tawafin alaikum ada hubungannya dengan Rasulullah masuk kepada orang-orang yang di sana ada kucing hirra? Ada hubungannya. Berarti wasfun ini adalah menjadi penyebab atau menjadi illah Rasulullah masuk ke sana, ya kan? Dan kenapa kata Rasulullah innaha min tawafin wa tawaf alaikum wa tawafat. Kucing itu adalah binatang yang hidup di sekitar kalian. Maka saya masuk, jadi kucing itu bukanlah najis. Nah, itu dia. Jadi innaha min tawafin alaikum wa tawafat wasfun yang disebutkan ketika Rasulullah masuk kepada qaumin fihim hirratun. La ba'sa bidzalik, ya. Sekali lagi, wasfun ini adalah illah untuk hukum Rasulullah masuk kepada qaumin. Contoh lain, samratun thayyibatun wa ma'un tahur. Satu hari Rasulullah ingin berwudu. Ketika Rasulullah berwudu, Rasulullah meminta wadah air kepada sahabat. Sahabat memberikan wadah air, wadah itu bekas tempat ta'asir tamar. Tanbiz. Ta'asir. Nabiz itu kan terbuat dari tamar dan lain-lain kan, selain khamar. Nah, wadah tersebut bekas pembuatan asir daripada tamar. Dan diberikan air, kemudian Rasulullah berwudu dengan air itu. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau berwudu ini bekas tempat nabiz tamar." Kata Rasulullah, "Tamar itu samratun thayyibah. Air ini ma'un tahur." Sehingga Rasulullah berwudu. Samratun thayyibah wa ma'un tahur, la ba'sa bidzalik. Nah, samratun thayyibah wa ma'un tahur adalah wasfun. Disebutkan wasfun. Sementara hukumnya apa? Rasulullah kerjakan. Contoh kedua adalah, kalau jenis kedua adalah hukum disebutkan wasfunnya terjadi pada orang lain, ya kan? Di sini wasfunnya Rasulullah sebutkan, hukumnya Rasulullah lakukan. Taib, samratun thayyibah wa ma'un thahur. Contoh ketiga, bay'ul uraya, apa makna bay'ul uraya? Mana bay'ul uraya? Ada dalam maudhu'i juga ada. Bay'ul uraya adalah menjual tamar dengan rutab. Mana tamar? Rutab? Basah. Padahal Rasulullah mengatakan az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati, sambahan sana ada wat-tamaru bit-tamar. Sama-sama korma. Bolehkah menjualnya? Az-zahabu biz-zahabi illa masalan bimasalin yadan biyadin. Nah, dia ada yang menjual korma itu satu, misalkan nih, misalkan satu kilo korma tamar dijualnya dengan satu kilo rutab. Bolehkah? Elah, satu kilo tamar dijual dengan satu kilo setengah rutab. Tamar satu kilo, kemudian rutab satu setengah, bolehkah? Atau satu setengah terlalu ini 1,25. Bay'ul uraya apa? Bolehkah bay'ul uraya? Ya boleh, bay'ul uraya. Sama nilai. Pertama, bay'ul uraya boleh enggak? Tidak boleh. boleh bay'ul uraya? Tidak boleh. Bay'ul uraya itu adalah seperti ini. Menjual tamar 1 kilo contohnya dengan 1 rubuk rutab. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah menjual rutab dengan tamar? Rutabnya lebih banyak daripada tamar." Kemudian kata Rasulullah, Rasulullah bertanya, "Ayang kusur rutabu iza jaffa?" Apakah kurma basah itu akan kurang beratnya ketika dia kering? Kata sahabat, qila na'am. Iya, dia akan berkurang. Ya, dia akan berkurang. Kalau dia sudah kering, nanti dia akan jadi 1 kilo, 1 kilo. Ya kan? Kata Rasulullah, fala. Ma mana fala izan? Fala yajuz? Au fala apa? Fala yajuz? Izan mana fala, fala yajuz? Berarti mesti 1 kilo, 1 kilo. Ini satu. Ketika rutab 1 kilo, ketika sudah kering dia akan jadi, misal, 750 gram. Ini dapat 1000, ini dapat 750. Kata? Atau rutab ketika dia dibeli 125, ketika kering dia jadi 1000. Sama dengan yang ini. Mana yang boleh? Atau yang ini? Yang mana? 1000-1000. Berarti bay'ul uraya boleh? Dua-duanya tidak boleh? Kalau 1 kilo tamar dijual dengan 1 kilo rubuk rutab, maka ketika rutab jaffa dia akan berkurang. Dari 1 kilo rubuk menjadi 1000 gram saja, 1 kilo. Kalau 1 kilo tamar dijual dengan 1 kilo rutab, ketika rutab kering menjadi 750 gram saja. Mana yang dibolehkan? Oke, saya tanya, apa hukum bay'ul uraya? Tidak boleh? Tidak tahu? Tak ingat? Kata Rasulullah, ayang kusur rutabu iza jaffa, qila na'am. Qala fala izan. Izan mana fala izan apa? Fala yajuz? Ha. Fala yajuz izan. Berarti tetap jual dengan yang ni. Dia pakaikan 1 kilo. Ketika kering jadi 750. Ya, ini yang dibolehkan. Bagus juga. Yang benarnya yang kita bolehkan yang mana nih? Yang dia jual 1 kilo rubuk ketika basah atau ketika basah 1 kilo? Ketika basah 1 kilo. Berarti 1 kilo tidak peduli apakah dia kering nanti jadi 750 atau tidak ya. Ya, itu makna fala izan. Izan fala izan maknanya apa? Fala yajuz. Hanya kalam akhirnya fala yajuz atau fala apa? Fala yajuz. Bai'ul uraya, bai'ul salam adalah rukhsah kepada kaum muslimin. Bai'ul salam rukhsah. Rukhsahnya dari mana? Hadis mengatakan la tabi' ma laysa indak. Jangan jual apa yang kamu tidak miliki. Tapi bai'ul salam boleh. Padahal dia tidak punya barang. Dia ambil uang barang serahkan 1 bulan setelah itu. 2 minggu setelah itu. Rutab sudah kering baru serahkan. Kenapa dia tidak bawa pulang, letakkan di rumah, tunggu sampai kering? Sebab sama dengan rutab itu Anwa'ir riba. Nah, saya sebutkan bahwa al-uraya dan bai'us salam menjadi rukhsah. Bai'us salam menjadi rukhsah dari hadis la tabi' ma laysa indak. Bai'ul uraya menjadi rukhsah dari hadis la tabi'uz zahaba bizzahabi. Ila akhir ila masalan bi masalin. Dalam hadis jangan jual barang yang sejenis kecuali dia masalan bi masalin. Bai'ul uraya rukhsah. Boleh enggak bai'ul uraya? Boleh. Tapi bai'ul uraya adalah menjual rutab dan tamar dengan jumlah berbeda. Secara nas hadis dia dilarang. Tapi bai'ul uraya itu dibolehkan. Kenapa dia rukhsah? Kenapa? Alasan Rasulullah adalah ayang kusurru tabu iza jaffa qila na'am. Kalau memang berkurang, fala izan. Fala izan maknanya adalah, kalau yang saya pahami adalah fala ba'sa izan. Kelas, jual lah. Tapi nanti Imam Isnawi punya makna lain. Fala izan berarti kata Imam Isnawi, jangan dijual dia dalam jumlah yang sama. Fala izan yakni fala tasawa bainahuma, jangan dijual dalam keadaan sama. Jangan dijual dengan sama, tapi juallah dengan cara uraya. Ayang kusur rutabu iza jaffa qila na'am qala fala izan, maka jangan jual dengan jumlah yang sama. Kalau dijual dengan jumlah yang sama itulah yang boleh, berarti uraya tidak jadi rukhsah, batal. Bai'ul uraya dibolehkan dalam maknanya adalah menjual rutab lebih berat daripada tamar. Kenapa? Iza jaffa yankusur rutabu. Yankusur rutabu iza jaffa. Itu contohnya. Ayankusur rutabu iza jaffa ini adalah wasfun. Hukumnya apa? Jawazul uraya. Ya. Apa uraya ini rusak pada bai'ah? La tabi'un zahaba bizzahabi. Dalil azimahnya adalah jangan jual benda yang sama dengan jumlah berbeda. Kalau dia barangnya sama, maka masalan bi masalin. Tapi ini sesama tamar, tapi kenapa dibolehkan Rasulullah rukhsah yang dikenal dengan nama bai'ul uraya? Tapi tamar dengan nau' riba itu kan? Ya. Kalaulah dia bukan nau' riba, tidak disebut rukhsah. Orang akan katakan bai'ul uraya bukanlah rukhsah. Kenapa? Dia tidak masuk dalam bab riba. Ya kan? Kalau dia tidak masuk dalam bab riba, berarti tidak dilarang menjualnya berbeda. Yang dilarang adalah ketika dia masuk dalam bab riba. Itu saja. Dibolehkan sebab ilah dia sebab dia akan berkurang ketika kering. Betul ya? Taib. Kemudian wa qawluhu li Umar wa qad sa'alahu an qiblatis sha'imi. Umar bertanya kepada Rasulullah, kalau seorang suami berpuasa dia mencium istrinya, apa hukumnya? Apakah batal puasanya atau tidak, kata Umar? Bertanya. Rasulullah menjawabnya dengan cara ara'aita law tamatta bima'in summa majajtahu. Kalau kamu kumur-kumur, berkumur-kumur air, kemudian kamu keluarkan, apakah batal puasa? Tidak batalkan puasa. Rasulullah menjawab hal seperti ini untuk menjawab dengan jawaban ini atas pertanyaan Umar. Dalam makna tamatmat sama dengan qiblah dalam perkara muqaddimah kepada, kalau tamatmat adalah muqaddimah kepada minum, sedangkan qiblah adalah muqaddimah kepada inzal. Muqaddimah seperti ini la yakumu maqamal fi'li. Kelas, berarti dia tidak membatalkan puasa. Al-qiblah la yakumu maqamal inzal wa innama huwa muqaddimah faqat. Ya muqaddimah. Kama kadzalika tamatmat juga bukan la yakumu maqamal syarab. Karena dia muqaddimatus syarab saja. Ya. Fala yabtulus siyamu bihi. Kama la yabtulus siyam bil tamatmut. Ya. Summa majajtahu. Nah ini wasfun yang disampaikan Rasulullah. Ara'aita law tamatmatta bima'in summa majajtahu adalah illah menjadi illah untuk tidak batalnya puasa orang yang qiblah. Ya, tanya. Itu nau' salis daripada imak. An-nau'ur rabi' an yufarriqa fil hukmi baina syai'ain bi dzikri wasfin. Lihat. Allah atau Rasulullah sebutkan dua perkara, kemudian dua perkara itu hukumnya dibedakan dengan cara apa? Bidzikri wasfin. Yufarriqa fil hukmi baina syai'ain bidzikri wasfin. Disebutkan dua perkara, kemudian hukumnya dibedakan dengan menyebutkan satu illah. Illah ini adalah kembali kepada salah satunya saja, tidak kepada keduanya. Illahnya kembali kepada salah satunya. Mislu. Rasulullah mengatakan, al-qatil la yaris. Nah, mana dia yang syai'an di sini mana? Aynahuma syai'an? Al-qatil dan ghairul qatil. Al-qatil dan ghairul qatil. Yang disebutkan dalam hadis hanya al-qatil saja. Al-qatil dan ghairul qatil. Al-qatil la yaris. Ghairul qatil yaris. Disebutkan illah hukumnya apa? Al-qatlu. Ya kan? Disebutkan kepada salah satunya. Berarti yu'an yufarriqa fil hukmi baina syai'ain bidzikri wasfin. Mislu al-qatil la yaris. Contoh lain. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam, iza ikhtalafal jinsani fabi'u kaifa syi'tum. Mana al-syai'annya di sini? Asy-syai'an dengan apa yang sebelumnya? Lam yakhtalif. Ya, ikhtalafa dengan ma lam yakhtalif. Yang disebutkan Rasulullah hukumnya mana? Iza ikhtalafal jinsan fabi'u kaifa syi'tum. Di sini disebutkan hukum kalau dia ikhtalafa, ada hukum kalau dia lam yakhtalif. Apa ilahnya disebutkan wasfunnya di sini? Ikhtilaf. Ya, taib. Ar-rabi' adalah an yufarriqa fil hukmi baina syai'ain bi dzikri wasfin mithlu al-qatil la yaris wa qawlihi alaihi salatu wassalam, iza ikhtalafal jinsan fabi'u kaifa syi'tum yadan biyadin. An-na'ul khamis an-nahyu an mufawwitil wajib. Ini na' kepada yang kelima daripada al-ima. Dilarang melakukan sesuatu yang mani', mufawwit itu mani', ya. Mani' daripada al-wajib. dengan kita lakukan perkara itu, maka dia menghindarkan kita atau menghalang kita dari wajib, artinya dia mufawwid. Nah, dengan demikian maka wasfun mufawwitul wajib ini menjadi ilah untuk dilarangnya satu perkara. Itu dia kira-kira. Perkara yang mufawwid kepada wajib, menghalangi kita daripada yang wajib. Dia tidak haram, tidak haram secara asal, tapi dia menghalangi kita daripada yang wajib, maka khalas dia menjadi haram, dilarang. Ilahnya apa? Karena dia mufawwid al-wajib. Contoh, idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Segeralah melaksanakan, segeralah berzikir kepada Allah, penuhi panggilan Allah salat Jumat. Wa dzarul bai'. Apakah fas'au ila dzikrillah boleh bisa dilakukan bersama dengan al-bai'? Tidak mungkin. Fas'au ila dzikrillah, mungkinkah dia dilakukan bersamaan dengan dzarul bai'? Dengan bai'? Tidak mungkin. Orang yang sholat Jumat tidak mungkin jual beli. Jadi imma dia sholat Jumat, imma jual beli. Kalau ternyata jual beli ini menghalangi orang dari wajib, maka saat itu mufawwitul wajib menjadi illah untuk mengharamkan jual beli saat sholat Jumat. Itu dia. Taib. Ini lima bentuk dalam imma. Satu sudah pada yang tadi. Kita baca syarahnya. Aqulu an-naw'u tsani min al-ima' min anwa'il ima' an yahkum asy-syari'u 'ala syakhsin bi hukmin aqiba 'ilmihi bi sifatin sadarat minhu. Paham ya? Ka qawlil a'rabi waqa'tu ahli fi nahari ramadan ya rasulullah fa qala 'alaihi salatu wassalam a'tiq raqabah fa innahu yadullu ala anna al-jima'a illatun fil i'taq li anna qawlahu alaihi salatu wassalam a'tiq salihun li jawabi dhalika su'al wal kalamu salih li an yakuna jawaba su'al idza dhukira aqiba su'al. Kalau memang demikian, kalau memang dia salih li yakuna jawaba su'al idza dhukira aqiba su'al yaglibu ala dhanni kaunuhu jawaban lahu. Secara zon dalam pemikiran kita, berarti perkataan ini adalah jawaban terhadap soal itu. Wa idza kana jawaban yakunu su'alu mu'adan fihi takdiran. Kelas. Berarti pertanyaan tadi, soal tadi kita mu'ad yu'adu ila al-jawab. Dia kembali kepada jawab. Takdiran. Faka'annahu qila waqa'ta fa'atiqa. Wahina izin fayaltahiku bin naw'il awal wahuwa tartibul hukmi alal wasfi biwasitati alfa atau bihuruf, apa bahasanya di sini? Bilfa saja. Tartibul hukmi alal wasfi bilfa. Watamsilul musannifi huna bil iftari ghairi mustaqimin wassawabi wassawab adalah tamsilul jima' kama qaddamnahu. Contohnya dalam sini apa? Fa'atik raqabah kan? Taib. An-na'u salis minal ima' an yadhkura syari'u wasfan. Matanya tadi adalah law lam yu'assir lam yufid. An yadhkura wasfan law lam yu'assir fil hukmi ay lam yakun illatan fihi lam yakun zikruhu mufidan. Summa masala lahu al-musannif bi'arba'ati al-amsilah isyaratan ila ma qalahu fil mahsul min kaunihi yastaqim yanqasimu ila arba'ati aqsam. Yang pertama, an yakuna dhikruhu dafi'an li su'alin awradahu man tawahamal ishtirak baina suratain. Yang pertama, wasfun itu disebutkan bahwa an yakuna dhikruhu dafi'an li su'alin awradahu man tawahama. Mana awradahu man tawahama? Apa fa'il, siapa fa'il daripada awrada? Orang yang? Mutawahim. Awradahu man tawahama. Mana tawahama? Orang yang masih apa? Ragu-ragu dia dalam, samar-samar dia dalam permasalahan antara dua perkara. Ketika ada dua perkara dihadapkan kepada dia, dia mutawahim baina suratain. Makanya dia bertanya kepada Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah bertanya, Rasulullah berikanlah jawaban. Ketika dia bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah berikan jawaban, maka jawaban itu adalah dafi'an li su'alin awradahu man tawahhamal ishtirak baina suratain. Kamaru ya anahu alaihi salatu wassalam imtana'a minad dukhul ala qaumin indahum kalbun faqila innaka dakhalta ala qaumin indahum hirra faqala alaihi salatu wassalam innaha laysat binajasatin innaha minat tawafina alaikum wat tawafat innaha laysat binajasatin. Sinnya kurang ya, binajasa. Falau lam yakun tawafuha illatan li'adamin najasa kana zikruhu huna abas. Mana abas? Sia-sia. La siyama wa huwa minal wadihat. Fa in qila kaifa jama'a al-hirratu bil ya' wan nun? Apa tuh? Ma'a annaha la ta'qil. Kaifa jumi'a? Atau kaifa jama'a? Yani jama'a al-musannif. Apa tuh maksudnya? Kenapa jamak hirrah itu dengan tawafin wa tawafat maksudnya? Kenapa dia tidak pakai tawafah? Padahal dia kan kucing, bukan orang. Yang pakai tawafin wa tawafat itu kan manusia. Pakai jamak dengan ya dan nun, jamak muzakkar salim, jamak muannats salim kan? Kaifa jama'al hirrata bil ya'i wan nun ma'a annaha la ta'qil? Qulna al-murad innaha min jinsit tawafin wa tawafat. Jinsunnya. Siapa sajakah yang tawaf? Ada manusia, ada kucing, itu kira-kira. Ya. Jadi kucing tawaf juga. Tapi tempatnya berbeda. Anna usani minal ima an yazkura syari'u wasfan fi mahallil hukmi. Law lam yakun illatan lam yahtaj ila zikrihi. Ka hadis Ibnu Mas'ud al-masyhur ala dha'fihi. Ada hadis, sebuah hadis yang masyhur. Ini yang kedua ini disebutkan wasfun fi mahallil hukmi. Law lam yakun illah lam yahtaj ila zikrihi. Tidak perlulah disebutkan kalau bukan illah. Annahu ahdara lin nabi ma'an nubiza fihi tamarun. Kemudian ai turiha fihi fatawaddu'a bihi. Rasulullah berwudu. Apa kata Rasulullah? Samratun tayyibatun wa tahurun wa ma'un tahur. Fa inna wasfal mahalli huwa an-nabiz bi tibi samratihi wa tahuriyyati ma'ihi dalilun ala baqa'i tahuriyyatil ma'. Itu dia ya. As-salis an yas'ala syari'u an wasfin. Asy-syari' yang bertanya Rasulullah atau nanti bertanya. Fa iza ajaba anhu al-mas'ulu. Di situ apa? Ada yang berbeda? Fa iza ajaba anhu soal kan? An yas'ala syari'u an wasfin. Fa iza ajaba anhu su'al atau annahu al-mas'ul, mana mas'ul? Mana mas'ul? Ketua? Mas'ul itu su'al. Ya. Fa iza ajaba anhu al-mas'ul, kalau ditanya, ketika dijawab oleh ini, Rasulullah bertanya kepada seseorang, kepada mukallaf tentang wasfun. Kemudian dijawab oleh al-mukallaf, aqarrahu alaihi salatu wasalam. Disetujui oleh Rasulullah. Berarti yang disebutkan oleh al-mukallaf tadi, yang ditanya oleh Rasulullah tadi adalah illah terhadap hukum yang disampaikan Rasulullah. Ya. Sumayaz kurubadahu al-hukum, maka dia yukirruhu. Kaqaulihi alaihi salatu wasalam tentang bay'ul uraya ar-rutab bitamar mutasawiyan. Nah, di sini Imam Isnawi membawakan kepada kalau dia musawi. Bagaimana kalau rutab dan tamar itu mutasawi? saya jual 1 kilo rutab, 1 kilo tamar. Kata Rasulullah, ayan kusur rutabu iza jaffa. Apakah rutab nanti akan berkurang ketika dia kering? Faqila na'am. Faqala fala izan, fala tabi'a. Kenapa? Kalau 1 kilo, 1 kilo jangan dijual. Apakah hukumnya haram? Haramkah menjual 1 kilo tamar dengan 1 kilo rutab? Haram? Walau alam ya, takhrijnya apakah haram? Sebenarnya sampai rukhsah itu bukan bermakna lawannya dilakukan menjadi haram, tidak. Ya, rukhsah diambil yang lawannya masih tetap dibolehkan selama dia tidak mudarat, tidak darurat. Orang yang dalam keadaan darurat di dalam hutan, dia wajib makan mayitah untuk bertahankan hidup. Tapi ketika dia tetap tidak makan, itu haram. Kenapa? Nafsunya. Tapi dalam permasalahan bay'ul uraya, contoh nih, saya bawa 1 kilo sama. Ustazah Farhana ini bawa 1 kilo setengah. Saya katakan, kelas, cukup 1 kilo saja, saya beli juga dengan 1 kilo. Dan saya ridho, dia juga ridho. Apakah boleh atau tidak? Boleh, dan berarti tidak haram. Maka membawakan makna, ada si fulan membawa tamar itu 1 kilo setengah, misalkan fala izan dibahasakan dengan fala ba'sa juga boleh. Tapi kalau dibahasakan dengan fala tabi'a, maknanya adalah kalau tamar 1 kilo, rutab 1 kilo, fala tabi'a. Ya, itu maksudnya. Yang kelima, contoh yang kelima adalah bentuk kelima dari ini. An yuqarrir ar-rasulu sallallahu an yuqarrir ar-rasul alaihi salatu wassalam as-sa'il ala hukmin ma. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah setuju, mengatakan iya. Kemudian yushbihul mas'ula anhu ma'a tanbihihi ala wajhi syabah. Yang ditanyakan itu dibuat disyabah, diserupakan oleh Rasulullah dengan permasalahan yang lain. Setelah Rasulullah persamakan dengan masalah yang lain, Rasulullah tanbih kepada wajhul syabahnya apa? Mana tanbih? Rasulullah tarkiskan kita kepada wajhul syabahnya kan? Maknanya wajhul syabah itu adalah ilah. Kaqaulihi alaihi salatu wassalam li Umar. Tentang tadi. Ketika Umar bertanya tentang ifsadus sawum bil qoblah min ghairi inzal. Aro'aita law tamatmat tabima'in summa majajtahu. Faqala Nabi SAW. Akunta syaribah? Aro'aita law tamatmat tabima'in summa majajtahu. Akunta syaribah? Fanabbahar Rasul SAW bihaza ala anna hukmal qoblati. Fi adami ifsadiha sawab ka hukmi ma yushbihuha wahia al-matmadah. Wajhu syabahnya apa? Kedua-duanya adalah muqaddimatun lam yatarattab alaihil maqsud wa huwa asyurbu wal inzal. Hanya sekedar muqaddimah saja. Baik, an-naw' ar-rabi' minal ima'. An yufarriqa syari'. Contoh dalam matanya, ingat coba sekilas tengok ke matanya supaya dapat gambaran. Apa bunyi matanya? An yufarriqa syari'. Fil hukmi baina syai'ain. Kemudian bi dzikri wasfain. Tayyib. Ar-rabi' an yuqarr an-naw' ar-rabi' min al-ima' an yufarriqa syari'u fil hukmi baina syai'ain bi dzikri wasfin li ahadihima saja. Fa yu'lam anna dzalikal wasfa illatun li dzalikal hukm. Hukum ke mana? Li ahadihima tadi. Wa illa lam yakun li takhsisih bi dzikri fa'idatun. Kalau tidak ada, kalau dia bukan menjadi ilah berarti tidak ada faedahnya disebutkan. Wa masala lahul musannif bi misalaini isyaratan ila ma qalahu fil mahsul min kaunihi illata am min kaunihi ala nau'ain. Yang pertama, an la yakuna hukmu syai'i yani al akhar wa huwa qasimul mausuf. Apa asyai'ul akhar di sini? Wa huwa qasimul mausuf. Mana qasimul mausuf? Qasim itu adalah lawan, muqabil. Apa qasimul mausuf? Ghairul mausuf. Qasimul mausuf, ghairul mausuf. Tadi kan disebutkan ada dua syai', dasyai'an. ada syai'ul awal, ada syai'ul tsani. Disebutkan wasfun untuk kepada salah satunya. Berarti hukum untuk ke salah satunya itu kan? Maka yang disebutkan hukumnya dia adalah mausuf. Khosimul mausuf adalah yang belum tahu, yang tidak disebutkan hukumnya. Lihat lagi. An la yakuna hukmu syai'il akhar wa huwa khosimul mausuf madhkuran ma'ahu. Disebutkan satu dua perkara hukumnya berbeda, tapi yang kedua ini tidak disebutkan dalam lafaz. Nah, an la yakuna hukmu syai'il akhar wa huwa qasimul mausuf wa mazkuran ma'ahu, tidak disebutkan hukum bersamanya. Ka qawlihi alaihi salatu wassalam al qatil la yaris. Apakah ghairul qatil disebutkan dalam lafaz? Tidak. Ghairul qatil yaris, tapi tidak disebutkan dalam lafaz. Fa inna hadzal hadis laisa fihi tansisun atansisu ala tawrisi ghairil qatil. Contoh pertama. Yang contoh kedua adalah atsani an yakuna madhkuran ma'ahu. Disebutkan bersama dengan hukum yang pertama. Hukum pertama dan hukum kedua disebutkan mazkur. Yang pertama tadi tidak disebutkan. Yang mazkur ini ala khamsati aqsam. Yang pertama ahaduha ala wa alaihi iktasar al-musannif taba'an lil hasil. Membedawi saya sebutkan ini saja. Antakuna tafriqah bisyarat. Disebutkan satu dan dua, tapi ditiada syarat. Kaqaulihi la tabi'ul burra bil burri wa la tabi'us sya'ira bis sya'iri ila qaulihi ila akhir hadis. Kemudian Rasulullah mengatakan fa iza ikhtalafat hadzihil ajnas fabi'u kaifa syi'tum yadan biyadin. Apakah syai'an disebutkan dalam lafaz ini syai'annya? Tidak. Apakah syai'an disebutkan dalam hadis ini? Sebutkan. Yang pertama iza lam yakhtalif, yang kedua iza ikhtalafa. Itu yang pertama dengan syarat. Yang kedua tafriqahnya bil ghayah. Hatta wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Mana syai'an di sini? Ma qabla hatta, ma qabla hatta dan ma ba'da hatta. Qabla hatta lam yakun ta lam takun hiya tahiratan, ba'da hatta ba'da tuhur, ya. Asalis tafriqahnya bil istisna illa fanisfu ma faradtum illa ay ya'fun. Mana syai'an? Mana yang syai'an? Dia tafriqah bil istisna, ada illa. Mana yang syai'annya di sini? Asyai'ul awal? Fanisfa faradzam. Yang syai'ul tsani? Apakah dia bertentangan? Ya, fanisfa faradzam illa ayafun bertentangan. Pertentangannya apa? Maka kalau ingin mencari pertentangannya adalah perbedaannya qabla illa dan ba'da illa. Qabla illa itu tidak ada dimaafkan. Ba'da illa, illa ya'fun kalau dimaafkan. An-na'ur rabi' an yakuna bil istidrak. Tafriqahnya dengan istidrak. Apa istidrak? Walakin, lafaz walakin. Syai'annya apa? Qabla walakin dan ba'da walakin. Qabla walakin dengan ba'da walakin itu berbeda hukumnya. Qabla walakin la yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum. Dia bersumpah tapi main-main saja. Jadi Allah tidak ambil, tidak hukum dia. Ba'da walakin dihukum. Apa dia? Karena dia sungguh-sungguh dengan sumpah. Yang kelima adalah al-tafriqah bil bistina fi zikrihima. Mengulang kembali penyebutannya. Istiqnaf itu maknanya kan mengulang kembali. Kata Rasulullah, lirrajili sahmun walil farisi salah satu ashumin. Ya, salah satu ashumin. Hah? Kitab itu beda. Beda, beda atau sama? Lirajuli sahmun walil farisi sahman. lirrajuli samun walil farsi sahman, ada dalam tabak lain ya, dalam tafrij lain juga ada hal yang sama. Lirrajuli sahmun walil farsi sahman au salasatu ashum, ini dibedakan antara dua perkara tapi tidak pakai pembatas, hanya dia mengulang kembali menyebutnya. Lirrajil lil faris ada sahmun-sahmunnya. Wasal? Kelas ini contoh kelima atau pembagian kelima daripada an-naw ar-rabi' daripada ima. Nanti buatkan lebih rinci, buat detail nanti, kalau perlu buat catatannya supaya mudah menghafalnya ya, kelompoknya. An-naw al-khamis yang terakhir daripada ima, yang tadi mufawitul wajib, nahyun an mufawitul wajib. An-nahyu an fi'lin yakunu mani'an lima taqaddama wujubuhu alaina, melarang mengerjakan sesuatu yang wajib dikerjakan. Dilarang mengerjakan sesuatu yang menghalangi kita dari pekerjaan wajib. Ada pekerjaan tapi dia akan menghalangi kita dari mengerjakan yang wajib, maka perkara itu diharamkan. Contoh, fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'. Fas'au dengan wa dharul bai' itu adalah dua hal yang bertentangan. Pergilah ke salat Jumat, tinggalkanlah jual beli, dua hal yang bertentangan, yang menjadi ilahnya adalah mufawwitul wajib. Fa innahu ta'ala lama aujaba 'alaina as-sa'ya wa nahana 'an bai'i 'alimna anna al-'illah fihi tafwid al-wajib. Nah, ini dia kira-kira al-ima'. Al-ima' ada berapa macam? 5. Yang pertama dengan kelas nanti murajaah saja bil fa sampai kepada yang terakhir ini. Taib, ini kira-kira yang untuk nasi, ada yang mau ditanyakan? Ima apa? Diulang. Kita murajaah apa mana ima? Al-ima' adalah dia kan ada dalam lafaz itu ataupun tidak dalam lafaz, ada wasfun, ada hukum. Apakah wasfun ini ilah kepada hukum? Kalau dia disebutkan secara sharih dalam nas, misalkan dengan inna, dengan min ajli, li ajli, itu masuk kepada cara pertama, itu nas. Nas terbagi pada dua, qati' dan zahir. Tapi kalau ada wasfun, ada hukum, tidak disebutkan secara sharih bahwa wasfun ini adalah illah kepada hukum, itu disebut dengan ima. Ima ada 5 macam. Yang pertama adalah dengan fa. Ada wasfun, ada hukum, dipisahkan oleh fa. Atau dia. Sehingga mana ima? Coba tengok dalam ta'rif yang disampaikan oleh Imam Baidawi, Imam Ibnul Hajib. Di lafaz pertama ima, al-ima adalah an yaqtarina wasfun bihukmin law lam yakun huwa au nadhiruhu lakana iqtiranuhu bihi ba'idan lakana ba'idan. Ada disebutkan wasfun, disebutkan hukum. Kalaulah wasfun ini bukanlah ta'lil, bukan illah untuk hukum, maka disebutkan dua berdekatan seperti itu ba'id. Ba'id daripada fa'idah, ya. Itu kira-kira mungkin.